Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Hadirin saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang datang dari sahabat Ubadah ibn Samit, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan dari makhluknya adalah pena. Faqala lahu, maka Allah berkata kepada sang pena, uktub, tulislah. Qala, kata si pena menyatakan, wa ma aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Kata Allah, uktub maqadir kulli syai hatta taqum as-sa'ah atau ila qiyamis sa'ah, tulislah takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, dari hadis ini kita memahami dan mengimani bahwa semua perkara terjadi itu dengan takdir, ketentuan dan ketetapan Allah jalla wa ala. Maka apa yang kita dapatkan dari nikmatul Islam, kita menjadi muslim, ini berjalan mengikuti ketentuan dan ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan apa yang kita dapatkan ini, menjadi seorang muslim yang tadinya memeluk agama selain Islam, itu semata-mata murni fadilah, karunia yang Allah berikan kepada kita. Semata-mata karena Allah memilih kita. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah jalla wa ala, sungguh kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan umat manusia, mereka-mereka yang Allah berikan hidayah dan siapa-siapa yang Allah sesatkan dari jalan yang hak, yang akan tergambar kepada kita bahwa ternyata di antara sekian banyak orang-orang yang Allah simpangkan dari jalan yang lurus, yang Allah sesatkan dari jalan yang benar, itu bukan orang-orang biasa. Yang dari situ kita akan menyadari bahwa ternyata memang kita menjadi muslim karena pilihan Allah. Contoh yang telah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya adalah kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Salah satunya yang saya sebutkan. Bapaknya, ayah kandungnya sendiri, seorang musyrik, penyembah berhala. Mungkin bisa kita sebutkan contoh yang lain seperti yang terjadi kepada Nabiullah Nuh. Nabi Nuh alaihi salam sebagai rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Kalau Nabi Adam itu bukan rasul, beliau sekedar seorang nabi. Ternyata subhanallah, dalam perjalanan yang panjang Nabiullah Nuh berdakwah selama 950 tahun lamanya, anaknya menjadi bagian dari kaum kafir. Tatkala Nabi Nuh memanggil anaknya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan banjir besar sebagai bentuk hukuman bagi kaum yang kafir, beliau mengajak, wahai anakku, kemarilah naik bersama kami di atas kapal ini. Namun anaknya enggan dan menyatakan, aku akan naik ke atas bukit yang tinggi sana yang bisa menyelamatkan aku dari air ini. Namun perkaranya bukan masalah kita mampu berenang dengan begitu kuatnya, atau sebuah gunung tidak akan mampu dilampaui oleh air. Masalahnya adalah di saat itu sedang berlaku ketetapan Allah bagi kaum yang mengingkari. Maka fakana minal mughraqin, anaknya pun termasuk orang yang tenggelam meninggal dalam keadaan kufur. Subhanallah. Berarti memang Allah telah memilih kita menjadi muslim. Demikian pula ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, nabi terbaik sebagai sayyidul mursalin, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kecintaannya yang besar kepada pamannya Abu Talib. Abu Talib yang telah mengasuh nabi kita sepeninggal kakeknya Abdul Muttalib, menjaga, mengasuh, memelihara, membela dari berbagai gangguan-gangguan kaum musyrikin kafir di negeri Makkah. Luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah diboikot oleh kaum musyrikin, beberapa tahun lamanya diputuskan segala macam bentuk hubungan. Di tengah-tengah mereka ada Abu Talib, siap menanggung berbagai macam risiko. Namun dia belum menjadi muslim di saat itu, atau tidak menjadi muslim. Sampai ketika dia sakit yang membawa kepada kematiannya, maka Rasulullah datang kepadanya untuk mendakwahinya, mengajaknya mengucapkan dua kalimat syahadah, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka beliau membisikkan, dalam kondisi ketika Rasulullah datang kepada Abu Talib, sudah ada dua teman yang musyrik, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ya ammi, kata Rasulullah, wahai paman, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Ucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujjah untuk membelamu di hadapan Allah. Kata pembisik-pembisik ini tadi, atarghabu an millati Abdul Muttalib, kamu akan enggan dan meninggalkannya, meninggalkan agamanya Abdul Muttalib, agama musyrik, agama penyembah berhala. Ragu dia. Rasulullah membisikkan kembali, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Diingatkan lagi oleh dua orang tersebut, atarghabu an millati Abdul Muttalib, kamu akan enggan kepada millahnya Abdul Muttalib dan meninggalkan agama tersebut. Dibangkitkan fanatismenya kepada pemahaman yang lama, kefanatikannya kepada agama nenek moyangnya, sampai akhirnya Abu Talib menyatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib, dia, yakni aku, kata dia, berada di atas agamanya Abdul Muttalib. Maka dia pun mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik. Yang membimbingnya, yang mengajaknya, yang mendakwahinya, langsung makhluk terbaik, nabi kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga benar-benar kita menjadi muslim semata-mata karena Allah memilih kita. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga benar-benar karunia dan nikmat ini patut dan sangat wajib untuk kita syukuri, untuk kita jaga, untuk kita pelihara. Bagaimana tidak seorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis beliau, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan bahwa Isa adalah hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhum min. Dan kalimat yang Allah lemparkan kepada Maryam, kalimat kun, tatkala menciptakan Nabiullah Isa dalam rahim ibunya Maryam, kun fayakun, maka jadilah dia seorang bayi dalam perutnya. Wa ruhum min, dan ruh yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan dari sisinya. Wal jannata haqqun, dan dia bersaksi bahwa surga itu benar adanya. Wan nara haqqun, dan dia bersaksi neraka itu benar adanya. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalan dia, meskipun banyak dosanya, selama dia menjaga kemurnian tauhidnya, menjaga kemurnian dari ucapan dia tatkala menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang berarti bahwa kalimat ini menghilangkan semua bentuk macam kesyirikan. Itu keutamaannya orang yang bertauhid, meskipun dosanya sebesar gunung, bahkan dosa dia sepenuh antara langit dengan bumi, Allah akan berikan ampunan kepada dia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku di hari kiamat ketika telah meninggal dan Allah bangkitkan dia, Allah bangkitkan kita dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun dari makhluknya, maka akan aku datangkan pula kepadamu ampunan seberat atau sepenuh bumi pula. Luar biasa. Hadis yang lain yang diistilahkan dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah, bahwa ada seseorang yang dia memiliki 99 lembar catatan dosa dan kesalahan. Setiap satu lembar dosa ini atau satu lembar catatan ini itu panjangnya sejauh mata memandang, dan itu ada 99 lembar. Ketika Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat menghisabnya, akan menghitung amalannya, Allah bertanya, "Apakah engkau punya kebaikan?" Kata dia, "Tidak ada." Namun Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil, "Walaka indana hasanah," engkau punya satu kebaikan di sisi kami. Maka dikeluarkanlah bitaqah, lembar catatan kecil yang tertulis di dalamnya kalimat la ilaha illallah yang pernah dia ucapkan ketika dia hidup di dunia. Ternyata ketika Allah letakkan dalam mizan, timbangan, di mana amalan kita di hari kiamat akan ditimbang, yang baik dengan yang buruk, yang mana saja lebih berat, maka dia akan tergantung kepada timbangan tersebut. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah pun, dia akan melihat hasilnya sebagai kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kesalahan sebesar zarrah pun akan dia lihat. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah." Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai, dalam jannah, dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Naam. Ditimbang antara 99 lembar catatan ini dengan bitaqah lembar catatan kecil tadi, ternyata lebih berat lembar catatan kecil yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan berhenti sampai di sini. Oh, berarti cukup sudah saya hanya mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu selesai, tidak perlu beramal, tidak perlu melakukan amal-amal kebaikan, biarlah saya bergelimang dosa dan kemaksiatan. Maka tidak demikian. Harus berupaya dengan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita ini dengan kita menjadi muslim, sekali lagi harus dijaga, dipelihara dan dipertahankan. Tentu ada sebab yang harus kita jalani dan yang harus kita tempuh. Di antara sebabnya adalah saya sebutkan secara ringkas, satu, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon agar Allah mengokohkan kita, memberikan keistiqomahan kepada kita. Barangkali cukup dua contoh besar tentang seorang yang mengharapkan dia kokoh dan istiqamah di atas agama. Dua kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Ibrahim menyatakan, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku ya Allah dari penyembahan kepada berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Di zaman beliau itu penuh dengan penyembahan berhala, menyembah patung. Bahkan termasuk yang membuat patung yang mereka sembah adalah ayahnya sendiri. Kenapa beliau mengkhawatirkan terjatuh ke dalam perbuatan syirik? Khawatir jangan sampai dia terjatuh ke dalam perbuatan menyembah patung, menyembah berhala. Karena yang beliau lihat adalah manusia biasa, sebagaimana beliau juga manusia biasa. Ternyata mereka, Allah balik akalnya. Akal yang Allah berikan kepada mereka dan hati yang Allah anugerahkan kepada mereka tidak mampu dipergunakan dengan baik. Bagaimana mungkin mereka menyembah berhala, mereka menyembah patung yang itu merupakan batu yang tidak sanggup memberi manfaat dan menolak mudarat kepada dirinya apalagi kepada orang lain. Sebagaimana yang kita saksikan di daerah Denpasar ini. Mungkin saudara-saudara, bapak-bapak sendiri yang mungkin belum Allah karuniakan, Allah berikan hidayah, ya sama dulu dengan bapak. Kan begitu? Demikianlah kenapa Nabiullah Ibrahim alaihi salam khawatir terjatuh ke dalam penyembahan kepada berhala. Sebagaimana pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khawatir terjatuh ke dalam kesesatan padahal beliau seorang nabi dan rasul. Maka beliau berdoa memohon hidayah kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, Thabbit qalbi ala dinik, ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu, ya Allah. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, salah seorang istri beliau, Ummul Mu'minin Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, takhafu ala nafsik, engkau mengkhawatirkan dirimu terjatuh ke dalam kesesatan. Kata Rasulullah, wahai Aisyah, apa yang bisa membuatku merasa aman, merasa tenteram? Wa qulubul ibad baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibu bihi kaifa yasha. Sementara hati-hati manusia itu berada di antara dua jemari dari jari-jemari Allah yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan kehendaknya. Hati kita ini gampang berbolak-balik. Kadang sekarang bilang A, ternyata berapa menit sudah bilang B. Demikian pula dengan perkara hidayah. Istiqamah di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus. Hati itu sangat gampang untuk berbolak-balik dan berubah. Makanya agar dia kokoh dan tidak bergoyang, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berteman dengan teman-teman yang baik, yang soleh. Ini sangat mujarab. Kalau tadinya kita biasa dengan sebuah perbuatan maksiat, dengan sebuah perbuatan kejelekan, bertaubat, lantas kemudian kita masih saja bergaul dengan teman-teman yang dahulu kita bergaul dengannya, yang narkoba dengan yang narkoba, yang khamar minuman keras dengan minuman khamar, seberapa lama dia akan bertahan? Tidak, saya tidak akan minum. Nah, sedikit saja. Tidak, ini gratis loh. Iya. Nah, ini pengaruhnya besar. Maka untuk mempertahankan iman, mempertahankan Islam, hidayah yang Allah karuniakan kepada kita, cari pergaulan dengan teman-teman yang baik, dengan teman-teman yang saleh. Jangan lagi bergaul dengan teman-teman yang dulunya musyrik. Bergaul dengan sesama kaum muslimin yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang rajin di masjid, yang suka menuntut ilmu, agar terjaga. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan sebuah permisalan bahwa pergaulan itu akan memberikan pengaruh kepada seseorang. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan yang diriwayatkan al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, innama mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamilil miski wa nafikhil kir. Hanyasanya permisalan teman duduk yang baik, maksudnya teman bergaul, dengan teman bergaul yang jelek adalah seperti penjual minyak wangi dengan pandai besi. Maka fahamilul mis, seorang penjual minyak wangi ada tiga kemungkinannya. Imma ayyuhdhiyaka, dia akan memberikan hadiah kepadamu. Wa imma antabta'a minhu, atau kemungkinan kedua, kalau dia tidak ngasih gratis sebagai hadiah, kita bisa beli darinya karena teman dapat harga murah. Biasa ke orang lain 25 ribu, ke kita cukup 10 ribu. Tapi jangan dibalik, ke orang biasa 10 ribu, ke teman sendiri 25. Itu nyekek namanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa imma an tajida minhu rihan thayyibah, atau kalau tidak sanggup beli, kita mendapatkan aroma semerbak mewangi. Datang berkunjung ke rumahnya, ya karena teman sering berkunjung. Wah, begitu masuk rumah langsung masya Allah aroma misik menerpa wajahnya. Masuk ke ruang tamu langsung tercium aroma malaikat subuh. Luar biasa nikmat ini. Enak baunya, harum. Tapi nafikhul kir, bergaul, berteman dengan pandai besi, ini bukan dalam rangka menjelekkan pekerjaan sebagai pandai besi, tapi pengaruhnya. Imma yuhriku thiyabaka, mungkin dia akan membakar pakaianmu. Ketika kita datang ke sana lagi sedang bekerja, naam, dari bara yang besar, ada besi masukkan dalamnya, dipukul-pukul keluar percikan-percikan api. mengenai pakaian kita. Atau kalau tidak, minimalnya wa imma an tajida minhu rihan muntinah, kita mendapatkan aroma yang tidak sedap. Kalau sekarang mungkin jarang, yang banyak adalah pakai las. Las karbit atau las listrik misalnya. Beda enggak kira-kira antara las dengan bau minyak wangi atau karbit lah. Nah, ada orang yang Masya Allah, apa itu? Misik putih. Lah di seberang sana ada orang yang apa itu? Karbit. Enggak ada itu. Nah, enggak ada. Lah kalau enggak suka cium bau karbit misalnya, kalau membandingkan dengan mencium aroma misik tadi, maka seperti itulah kita tidak suka untuk bergaul dengan orang yang jelek, yang bisa menjauhkan kita dari Allah, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk tetap mencari pergaulan, berteman agar terjaga hidayah besar yang telah Allah karuniakan kepada kita ini. Kemudian yang berikutnya adalah, karena ini sudah hampir 1 jam kurang 3 menit. Setengah jam kurang 3 menit. Yang ketiga adalah senantiasa belajar agama. Belajar terus. Apalagi kita para kaum muslimin, saudara-saudaraku yang baru mengenal Islam, tentu harus lebih bersemangat lagi untuk mempelajari agama. Kenapa demikian? Karena kejahilan, kebodohan itu tidak punya ilmu, apalagi masa dan jaraknya masih sangat dekat dengan zaman kekufuran, itu sangat memberikan potensi untuk kembali kepada yang dahulu. Contoh, ini terjadi di zaman Rasulullah. Kata sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin." Kami pernah keluar bersama Rasulullah menuju Hunain, yang waktu itu kami baru saja masuk Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Lah sementara kaum musyrikin, orang-orang musyrik yang kafir itu memiliki sebuah pohon namanya pohon sidrah atau bidara. Di sini ada pohon bidara. Kalau di tempat saya di daerah Sapekan banyak. Itu tempat-tempat saya bergelantungan main waktu kecil. Sering makan buahnya juga enak kalau sudah matang. Kalau belum matang kecut. Lah mereka kaum musyrikin punya pohon ini yang mereka senantiasa datang ke sana, tinggal beberapa waktu di situ dan menggantungkan senjata-senjata mereka untuk mencari berkah. Agar kalau perang menurut mereka bisa menang, bisa terjaga dari macam mara bahaya. Lah ketika mereka melewati pohon tersebut, famararna bisidratin, kami melewati sidrah tersebut. Fakulna ya Rasulullah, kami katakan, kata Abu Waqid, wahai Rasul, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat, buatkanlah bagi kami tempat untuk menggantungkan senjata-senjata kami untuk kami mengambil berkah dengannya sebagaimana mereka punya tempat menggantungkan senjata-senjata mereka. Apa jawaban Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar, innaha sunan, qultum walladhi nafsi biyadih, kama qalat banu Israil li Musa. Rasulullah kalau bertakbir atau mengingkari sesuatu itu bertakbir, Allahu akbar. Ini adalah sunnah-sunnah, contoh-contoh dari umat terdahulu. Kalian telah mengucapkan suatu ucapan sebagaimana yang diucapkan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana mereka menyatakan, ij'al lana alihah kama lahum alihah, wahai Musa, buatkanlah bagi kami Tuhan sebagaimana mereka kaum musyrikin punya Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Qala innakum qaumun tajhalun, Musa menyatakan, kalian ini adalah kaum yang sangat jahil. Menjadikan Tuhan selain Allah syirik apa tidak? Syirik. Lah ternyata Nabi kita Muhammad menyamakan permintaan sebagian sahabat itu untuk dibuatkan tempat menggantungkan senjata mereka yang dengan pohon itu mereka mengambil berkah darinya dan tidak meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama statusnya dengan permintaan Bani Israel tatkala minta dibuatkan Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya apa? Karena belum banyak belajar tentang Islam, akhirnya ingat kepada yang dahulu yang mereka punya di masa jahiliyah, di masa sebelum Islam. Ini karena faktor kejahilan dan karena faktor masih dekatnya zaman mereka dengan zaman kekufuran. Sehingga kita perlu banyak belajar, belajar dan terus belajar. Ma'asyiral muslimin, namun para sahabat ketika diingatkan Rasulullah berhenti dan tidak melanjutkan sehingga mereka tidak berbuat syirik. Tapi seandainya mereka tetap minta dan bahkan membuatnya, mereka akan terjatuh ke dalam perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tepat jam 5 lewat 2, tadi jam 5:30 lewat 3, insyaallah 30 menit kurang 1. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Untuk selebihnya akan ada dialog interaktif insyaallah. Semoga yang sedikit memberikan manfaat yang banyak bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.